الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركات المؤلف رحمه الله في dalam rukun iman yang berikutnya, antu'mina billahi wa malaikati, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, engkau beriman kepada para malaikatnya. Ikhwani hafizakumullah, iman kepada malaikat ini merupakan bagian daripada pondasi agama. Iman kepada malaikat merupakan bagian daripada akidah Islam. Maka yang tidak beriman dengan malaikat, dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang tidak beriman kepada malaikat dihukumi kafir? Karena iman kepada malaikat bagian daripada iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan malaikat di dalam Al-Quran dengan idhafah kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, amana ar-rasulu fima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula kaum mukminin. Kullun amana billah, semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya. Nya di sini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat pada ayat ini dinisbatkan kepada Allah. Dikembalikan, diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah. Wa kutubihi wa rusuli, dan begitu pula kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ini yang pertama. Kenapa iman kepada malaikat bagian daripada iman kepada Allah? Karena para malaikat di dalam Al-Quran diidhafahkan kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka malaikat Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat bagian daripada iman kita kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Sifatnya kaum muttaqin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat pertama orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang bersifat gaib. Maka dengan dua alasan inilah yang beriman kepada malaikat bagian daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui seorang muslim tidak akan mendapatkan keimanan kepada malaikat dengan kesempurnaan iman sampai dia memahami empat perkara. Empat perkara tersebut harus difahami, dimengerti, sehingga iman kita kepada malaikat sempurna, maksimal. Yang pertama, al-imanu bi khilqatihim, kita beriman dengan penciptaan mereka. Ini yang pertama, kita beriman pembentukan malaikat. Dan penciptaan malaikat dapat kita fahami dari tiga sisi. Sekali lagi, iman kita tidak akan maksimal kepada malaikat sampai kita memahami empat perkara. Perkara yang pertama, kita beriman dengan penciptaan mereka. Bagaimana penciptaan malaikat? Kita harus lihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Ini sisi yang pertama. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha menyebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Diciptakan jin dari kobaran atau nyalanya api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam atas sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari sari pati tanah liat. Ini hadis Aisyah menunjukkan kepada kita bagaimana penciptaan malaikat, mereka dari cahaya. Kemudian sisi yang kedua, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memiliki sayap. Jadi mereka bersayap. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Fatir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatir samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaika rusula, yang telah menjadikan malaikat ini utusan-utusan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', di mana mereka memiliki sayap, ada yang dua, ada yang jumlahnya tiga, dan ada yang memiliki empat. Yazidu bil khalqi ma yasha', Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan di dalam penciptaan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka sisi yang kedua dari iman kita kepada penciptaan malaikat, mereka memiliki sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Di dalam hadis sahih, Nabi alaihi salatu wassalam ra'a Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alayha. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat Jibril pada bentuk aslinya. Bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril hakikatnya. Walahu sittu mi'a janah, dan Jibril ini memiliki 600 sayap. Qad sadda bi'idhami khilqatihi al-ufuq. Saking besarnya Jibril ini sampai menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Maka pada hadis ini menunjukkan kepada kita, malaikat memiliki sayap, Jibril memiliki 600 sayap. Yang ketiga, yang terakhir, mereka adalah makhluk yang kuat. Penciptaan mereka azim, besar, luar biasa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Najm, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Apabila bintang jatuh, sesungguhnya teman kalian tidak sesat lagi, tidak salah. Maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Dia tidak berbicara dari hawa nafsu. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepada dia makhluk yang sangat kuat. Dzumirratin fastawa, yang memiliki akal yang cerdas. Wa bil ufuqil a'la, menampakkan rupa aslinya dari ufuk yang paling tinggi. Pada ayat ini disebutkan syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Artinya mereka kuat dan besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Udzina li an uhaddisa an malakin min hamalatil 'arsy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kalian satu malaikat di antara malaikat-malaikat pembawa singgasana Allah Subhanahu wa taala, malaikat pembawa Arsyur Rahman, ma baina 'atiqihi ila syahmati udhunih, di antara bahu sampai daun telinganya, masirata sab'i mi'ati 'am, seolah-olah perjalanan selama 700 tahun. Zaman dahulu tidak diketahui kilometer. Apabila menunjukkan jarak dengan menggunakan ukuran waktu, satu di antara malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala, penciptaan mereka, dari bahu atau pundak menuju ke ujung telinga, daun telinga, ini seperti perjalanan manusia sepanjang 700 tahun. Sampai di mana dan kemana kita berjalan 700 tahun non-stop? Ribuan kilo, mungkin puluhan ribu kilo. Itu baru antara pundak hingga ujung telinga malaikat. Allahu Akbar. Yahtiku fiha tayir, di antara dua jarak ini burung-burung mereka berterbangan. Ini poin yang pertama, kita beringatan dengan penciptaannya. Apa itu? Dari cahaya memiliki sayap, dan mereka adalah makhluk yang besar dan kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, tidak beriman dengan nama-namanya. Al-imanu bi asma'ihim. Maka kita beriman dengan malaikat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang namanya Jibril, yang namanya Mikail, yang namanya Israfil, yang namanya Ridwan, yang namanya Malik, yang namanya Munkar, dan yang lain Nakir. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, al-imanu bi'a'dadihim. Kita beriman dengan jumlah mereka. Yang pertama, iman dengan penciptaannya. Kemudian yang kedua, iman dengan nama-namanya. Yang ketiga, iman dengan jumlah mereka. Maka kita beriman bahwasanya malaikat adadun la yahsihi illallah. Jumlah yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jumlahnya amat-amat sangat besar dan banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui prajurit Tuhan kalian, prajurit Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia. Menunjukkan jumlah yang banyak. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim, yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam, walaha sab'una alfasimam, dan neraka memiliki 70,000 kendali, 70,000 tali kekang, memiliki 70,000 pengikat. Wa kullu simamin 70,000 malak, dan setiap ikat dipegang oleh 70,000 malaikat. Neraka jahannam didatangkan pada hari kiamat memiliki 70,000 kendali, memiliki 70,000 tali, memiliki 70,000 pengikat. Setiap pengikat atau tali atau kendali dipegang, dibawa oleh 70,000 malaikat. Berarti berapa jumlah yang membawa neraka jahannam? Berapa ya? Nah, $4.9 billion ya. Nah, ahsan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Malaikat yang begitu besar penciptaan mereka dan yang membawa neraka jahannam 4,900,000,000 malaikat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azab api neraka, wal'iyadu billah. menunjukkan betapa besar jumlah mereka. Ini baru neraka jahannam 4 miliar 900 malaikat. Begitu pula kita teringat dengan azar dari Nabi alaihi salatu wassalam mengenai Baitul Ma'mur yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Wattur, demi bukit Tur. Wakitabin Mastur, dan demi kitab yang ditulis. Fi rakin mansur, pada lembaran-lembaran yang terbuka. Wal Baitil Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Ketika sampai pada ayat ini, pada lafaz Baitul Ma'mur, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yadkhuluhu fil yawmil wahid 70,000 malaikat. Baitul Ma'mur ini pada setiap harinya dimasuki oleh malaikat berjumlah 70,000. malaikat setiap hari memasuki Baitul Ma'mur, yatufu nabihi, mereka tawaf, berputar mengelilinginya, mengelilingi Baitul Ma'mur. La ya'uduna 'alaihi min akhirihim. Kalau mereka sudah keluar, keesokan harinya dimasuki lagi 70,000 malaikat yang bukan daripada golongan yang pertama. Ketika mereka sudah masuk, mereka tidak akan kembali. Artinya setiap hari berbeda malaikat, dan yang memasukinya 70,000 pada setiap harinya. Dan Baitul Ma'mur ini merupakan Ka'bahnya penghuni langit, sebagaimana Baitul Haram Ka'bahnya penghuni bumi. Mereka tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur sebagaimana penghuni bumi tawaf mengelilingi Ka'bah. Menunjukkan jumlah yang besar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui prajurit Tuhanmu melainkan Dia. Yang keempat, yang terakhir. Al-imanu biwadaifihim. Beriman dengan tugas-tugas mereka. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing mereka memiliki profesi. Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan beberapa pekerjaan kepada mereka. Dan pekerjaan ini amat sangat banyak. Tidak cukup 2-3 kali muhadhar, tapi kita ringkas. Yang pertama, di antara malaikat yang diwakilkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dan dia adalah Jibril. Dan dia adalah Ruhul Kudus. Dan dia adalah Ruhul Amin. 3 nama. Jibril, Ruhul Kudus, atau Ruhul Amin. Merupakan nama daripada Jibril alaihi salam. 3 nama tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antaranya, dan juga melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antaranya ada yang tugas mereka bi al-qatri wan nabat, untuk menurunkan hujan dan tanaman. Dan itu adalah Mikail alaihi salam. Nah, yang mana Mikail ini bertindak, nah, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan tentu Mikail ini memiliki awan, para penolong-penolong di antara para malaikat. Nah, ya'tamiruna bi'amri, mereka berjalan sesuai dengan perintah Mikail. Dan tentu Mikail dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibagi-bagi antara mendung, awan, angin sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bisa jadi ikhwani hafizakumullah, kampung kita turun hujan, kampung sebelah kering kerut. Bisa jadi dua kaki kita menyentuh, yang kiri ini basah, yang kanan ini kering. Ini semua diatur oleh Mikail dan para penolongnya. Kemudian yang ketiga adalah yang diberikan tugas an-nafkh fis-sur, peniup sangkakala. Dan itu adalah Israfil alaihi salam, yang akan meniup dua kali nafkah. Yang pertama nafkhatul faza', tiupan menakutkan atau mengagetkan atau tiupan panik yang membuat orang takut dan khawatir. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan nafkhatus sa'q, tiupan goncangan. Nah, tiupan yang membuat manusia pingsan dan mati. Nah, wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala sudah ditiup, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka akan wafat pingsan orang-orang yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi, fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian mereka pun berdiri sambil melihat. Ini malaikat Israfil. Kenapa kita sebutkan tiga ini ikhwani hafizakumullah, Jibril yang pertama, Mikail yang kedua, Israfil yang ketiga? Karena Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengambil wasilah dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala atas tiga malaikat di atas. Meminta wasilah dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala atas tiga malaikat di atas. Ketika salatul lail, ketika salat tahajjud, ketika salat qiyamul lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam doa istiftahnya, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah Tuhannya Jibril, ya Allah Tuhannya Mikail, ya Allah Tuhannya Israfil. Oleh sebab itu kita kedepankan tiga malaikat ini. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bertawassul dengan rububiyahnya Allah atas tiga malaikat di atas. Kemudian contoh yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala tugasi, nam, untuk mencabut arwah, untuk mencabut ruh manusia yang dikenal dengan sebutan apa ikhwani hafizakumullah? Tolong kami diingatkan. Namanya siapa malaikat pencabut nyawa? Sa'ud. Ada Sa'ud di sini. Atau Skype-nya mati, anak enggak tahu. Ada, Ustaz. Naam, had, had. Had yang malak, malakul maut, Ustaz. Naam, nama yang lain? Nama yang lain kalau Israel tu tak betul. Masya Allah. Naam, naam. Nama Israel adalah tidak ada hadis yang menyebutkan akan nama tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi nama itu dari Israiliyat, diambil daripada Ahlul Kitab. Nah, adapun nama yang jelas adalah Malakul Maut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut itu di dalam Al-Quran. Naam, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakan, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat maut, mencabut nyawa, yang diwakilkan, yang diutus kepada kalian. Tumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian akan kembali. Sebagaimana yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 11. Dan tentu malakul maut ini mereka memiliki para penolong, para pembantu, naam, dari malaikat, naam, malaikat yang lain. Naam, wallahu ta'ala alam. Ini beberapa malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas kepada mereka. Jadi iman kepada malaikat ini harus memahami empat perkara di atas. Iman atas penciptaannya, kemudian beriman kepada nama-nama mereka. Nah, kemudian yang ketiga, beriman dengan jumlah mereka yang besar dan banyak. Kemudian yang keenam, yang keempat, afwan, beriman dengan tugas-tugas mereka. Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya menyebutkan kepada kita tiga buah, tiga manfaat bagi seorang muslim ketika dia memahami, nah, beriman dengan malaikat. Kata beliau, al-ilm bi'azamatillah ta'ala. Nah, kita mengetahui bagaimana agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman, al-ilmu fi azamatillahi azza wa jal. Kita mengetahui bagaimana agungnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya, dan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, sehingga menciptakan malaikat dengan begitu besar dan banyak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana memperhatikan anak Adam, manusia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada mereka, para malaikat. Man yakumu bihibdihim. Di mana malaikat tersebut, di antara tugasnya, menjaga anak Adam, menjaga manusia dari berbagai macam kejelekan, dan dari berbagai macam gangguan makhluk. Di antaranya dengan berpikir. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya malaikat yang mereka menjaga umat manusia. Wa kitabat a'malihim. Kemudian amalan-amalan kita dicatat, yang baik maupun yang buruk. Nah, dan ini adalah maslahat yang begitu besar di antara penciptaan malaikat. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana agungnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya dengan menciptakan malaikat yang besar. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya malaikat. Nah, yang mereka diberikan tugas untuk menjaga umat manusia dan mencatat perbuatan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, mahabbatul malaika. Kita cinta kepada malaikat. Kenapa? Karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan siang dan malam. Ini tiga manfaat dari buah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ustaz, mungkin ada yang ada soalan? Ustaz? Baik Ustaz, cukup sampai di sini dulu ya. Nah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Wa fiik, barakallahu fiik. Assalamualaikum.